berbahaya sekali, membuat jiwa seseorang menjadi kerdil, kecil, mengubur jiwanya, menjadi rendah jiwanya, bahkan menjadi sesuatu yang paling rendah, paling kecil, paling hina. Kama ana ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan itu menumbuhkan jiwa. Ya, jiwanya menjadi tumbuh berkembang. Dan juga mensucikan jiwanya. Dan membesarkan jiwanya. Ini ketaatan-ketaatan. Sehingga kalau jiwa kita ingin terus tumbuh berkembang, ingin suci jiwa kita, ingin besar jiwa kita, maka hendaklah perbanyak melaksanakan ketaatan-ketaatan. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Wal makna, maknanya qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillah. Sungguh beruntung orang yang membesarkan jiwanya, orang yang meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya. Dan disebutkan tadi, ketaatan itu membuat jiwa seorang tumbuh berkembang. Sehingga besar jiwanya ketika seorang melaksanakan ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa sawwaraha bi ma'siyatillah. Dan merugi orang yang mengubur jiwanya, ya, menyembunyikan jiwanya, mengubur jiwanya, merendahkan jiwanya, mengerdilkan, mengecilkan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya. Orang yang mengotori jiwanya tadi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Membuat rendah, membuat hina, membuat kecil dan kerdil jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu at-tadziyah, dan asal dari kata at-tadziyah mengotori. Qad aflaha qad khaba man dassaha. Asal katanya al-ikhfa, yaitu menyembunyikan. Ya. Di maknanya juga bisa menyembunyikan, mengubur ya, jiwanya. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, am yadussuhu fit turab. Keadaan orang-orang jahiliyah ketika itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila salah seorang di antara mereka diberitakan kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi merah menghitam, ya, marah sekali. Nah, dalam keadaan dia marah. Ya tawara minal qawm min su'imma busirabih. Bersembunyi dari kaumnya dikarenakan berita jelek, nah, yang datang kepada mereka. Ya, dianggap kelahiran anak perempuan sebagai berita yang jelek. Ayumsiku ala hun am yadusuhu fit turab. Apakah membiarkan anak perempuan itu hidup dalam keadaan hina? Am yadusuhu fit turab. Atau mengubur hidup-hidup di dalam tanah. Ini makna tadziyah. Yadusuhu. Artinya mengubur hidup-hidup di dalam tanah. Ya, menyembunyikannya. Para asi yadustu nafsahu fil maksiyah. Maka orang yang bermaksiat, dia mengubur jiwanya. Menyembunyikan jiwanya dalam kemaksiatan. Wa yukhfi makanaha. Dan menyembunyikan kedudukan jiwanya. Wa yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi. Dan menyembunyikan dari manusia dikarenakan kejelekan apa yang dilakukannya. Wa qad qama'a inda nafsihi. Maka dia hina di hadapan jiwanya, di hadapan dirinya. Ini orang yang bermaksiat. Di hadapan dirinya saja dia hina. Merasa dirinya hina. Wa qama'a inda Allah. Dan dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَنْقَمَعَ عِنْدَ الْخَلْقِ. Dan juga dia hina di sisi makhluk yang lainnya. Ya. Ini seorang pelaku kemaksiatan. Hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sisi dirinya pun. Atau di hadapan dirinya sendiri. Dia terhina. فَالطَّاعَةُ وَالْبِرُ tukabbirun nafsa wa tu'izzuha wa tu'liha. Maka ketaatan dan kebaikan membesarkan jiwa, memuliakan jiwa, meninggikan jiwa seseorang. Ya. Hatta tasira asrafa shay'in wa akbarahu wa azkahu wa a'lahu. Sehingga menjadi sesuatu yang paling mulia, paling besar, paling suci, paling tinggi. Ya, ini dengan ketaatan-ketaatan. Membuat jiwa seorang itu mulia. Membuat besar jiwa seorang. Membuat suci dan tinggi jiwa seorang. Ya. Maka hendaklah kita senantiasa semangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Terlebih-lebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Ya. Supaya jiwa kita ini suci. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keberuntungan bagi orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Dan kita harus terus berupaya untuk mensucikan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita. Ya. Membesarkan jiwa kita. Meninggikan jiwa kita tentunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika fa hiya adzallu syai'in wa ahqaruhu wa asghoruhu illahi ta'ala. Namun demikian, jiwa itu merupakan sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha dzul hasala laha hadzal 'izz was-sharaf wanumu. Ya. Dan dengan kerendahan ini, nah, jiwa akan mendapatkan kemuliaan, ya, dan juga akan tumbuh berkembang tatkala melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun jiwa ini sesuatu yang paling rendah, sesuatu yang paling kecil, tapi bisa tumbuh berkembang, bisa mulia, bisa tinggi. Ya. Ketika seseorang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma saghara an-nufusa mithlu ma'siyatillah. Maka tidak ada yang mengecilkan, mengerdilkan jiwa-jiwa seperti kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemaksiatan itu alangkah yang mengecilkan jiwa seseorang. Wa ma kabbaraha wa sharrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah. Dan tidak ada yang membesarkan, memuliakan dan mengangkat jiwa ini seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membesarkan, lebih memuliakan, lebih mengangkat jiwa ini dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ketaatan ini bisa menyebabkan jiwa seorang tumbuh berkembang. Ya. Bisa menyebabkan suci jiwanya. Ya. Adapun kemaksiatan sekali lagi membuat jiwa seorang menjadi kecil, kerdil, rendah, hina. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa mensucikan jiwanya? Dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana harta, nah, ya, bisa tumbuh berkembang atau suci harta tersebut dengan sedekah. Ya, harta seorang bisa bersih, nah, dengan sebab sedekah. Ya, maka jiwa seseorang pun bisa menjadi bersih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka di sini merupakan perintah supaya kita mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nufus. Mensucikan jiwa. Nah. Dengan apa mensucikan jiwa kita? Tadi dengan ketaatan-ketaatan, dengan amalan-amalan saleh. Ya, perintah untuk mensucikan jiwa. Ya. Ada ayat yang mengatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Ini beda dengan pembahasan yang kita sebutkan tadi. Ya. Adapun ayat yang mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian. Ya. Ayat ini larangan seorang muslim memuji dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan seorang muslim memuji dirinya sendiri. Ya. Saya ini orang yang hebat, saya ini orang yang begini, begitu dan sebagainya. Nah, memuji dirinya sendiri. Ya, merekomendasikan dirinya sendiri. Ya. Ayat ini larangan seseorang bangga terhadap dirinya. Ini dilarang. Ya. Dan inilah makna ayat ini. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Maksudnya, janganlah seorang muslim atau kalian memuji-muji diri kalian. Janganlah diri kalian bangga terhadap dirinya sendiri. Ujub. Ya. Ini dilarang. Adapun mensucikan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang dilarang, yang diperintahkan, maaf. Adapun mensucikan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami antara ayat tadi, Allah mengatakan kepada aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya mensucikan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, ya. Adapun ayat yang mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, maksudnya jangan kalian mensucikan diri kalian dengan memuji-muji terhadap dirinya. Yeah. Dan juga jangan kalian mensucikan diri kalian dengan bangga terhadap dirinya sendiri. Yeah. Sikap ujub, bangga diri. Nah, Nabi SAW menyebutkan, sikap bangga diri ini termasuk perkara yang membinasakan. Yeah. Salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Suhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi, sifat rakus atau kikir bakhil yang ditaati, dan juga hawa nafsu yang diikuti, dan seorang bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, dipahami antara kedua ayat ini dan tidak saling bertolak belakang. Ya, antara ayat qad aflaha man zakaha dengan ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap siapa ya di antara hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal yang berikutnya, wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, anal asiya daiman fi asri syaitanihi, sesungguhnya orang yang bermaksiat itu senantiasa terus dalam tawanan syaitannya. Wa sizni sahawatihi, dan terus dalam penjara tahanan sahwatnya. Wa quyudi hawahu, dan ikatan hawa nafsunya. Ini orang yang bermaksiat. Nah, dia terus dalam keadaan menjadi tawanan syaitannya dan juga tahanan sahwatnya dan ikatan hawa nafsunya. Bahwa asirun masjunun muqayyadun. Maka dia itu tawanan, tahanan, muqayyadun, dan dirantai, diikat. Ini perumpamaan orang yang bermaksiat. Seperti hanya orang yang ditawan, ditahan, dan dirantai. Nah, kenapa dikatakan tadi kita sebutkan pelaku kemaksiatan itu tahanan syaitannya dan juga tahanan hawa nafsunya, sahwatnya, dan juga dirantai oleh hawa nafsunya. Nah, wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da adu. A'da aduin lahu. Tidak ada tawanan yang paling jelek keadaannya daripada tawanan yang ditawan oleh musuh yang paling memusuhinya. Bisa kita bayangkan? Seseorang yang ditawan, jadi tawanan musuh orang yang paling musuhinya. Bagaimana keadaannya? Disiksa. Nah, kemudian juga dekat dengan bahaya-bahaya. Berbagai macam bahaya malah petaka menghampirinya. Orang yang ditawan oleh musuh bebuyutannya, oleh musuh yang paling dan sangat membenci dan memusuhinya. Nah, wala sizna adiyaku min siznil hawa, dan tidak ada penjara yang lebih sesak daripada penjaranya hawa nafsu. Nah, jadi orang yang bermaksiat itu keadaannya dia ditawan oleh musuh yang paling memusuhinya, syaitan. Musuhnya manusia. Sangat memusuhi manusia sekali. Syaitan sangat benci sekali kepada manusia. Ya. Jika Allah katakan, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Ya. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan di antara bentuk jihad, ada jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Nah. Dan tidak ada penjara yang lebih sesak daripada penjara hawa nafsu. Yeah. Orang yang terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia berada pada tahanan hawa nafsunya. Dipenjara oleh hawa nafsunya. Yeah. Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya. Yeah. Pada asalnya hawa nafsu memerintahkan kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Ya. Saya telah jelaskan tadi, di antara perkara-perkara yang membinasakan seorang ada hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan berada pada penjara yang lebih sesak. Ya, yang paling sesak, ya, itu penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidi sahwa. Ya. Dan tidak ada belenggu yang lebih sulit untuk lepas daripada belenggunya syahwat. Nah. Ya. Fa kaifa yasiru ila Allah wa dalil akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Maka bagaimana mungkin ya, hati yang ditawan, yang ditahan dan diikat bisa berjalan, meniti jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Bagaimana mungkin bisa meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala sementara hatinya ditawan oleh syaitannya. Yeah. Sementara hatinya dipenjara, ditahan oleh syahwatnya dan diikat oleh hawa nafsunya. Yeah. Hati yang semacam ini sulit untuk meniti jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Wa kaifa yakhthu hutwatan wahidatan. Dan bagaimana hati yang seperti ini bisa melangkah walaupun hanya satu langkah saja? Yeah. Dalam keadaan ditawan, ditahan, diikat. Yeah. Susah walaupun melangkah satu langkah saja. Nah, sehingga orang yang keadaan seperti ini, yeah, sulit, yeah, untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Berat melaksanakan ketaatan-ketaatan, berat melaksanakan ibadah. Yeah. Dikatakan tadi. Nah, hatinya ditawan oleh syaitannya, ditahan oleh syahwatnya dan diikat oleh hawa nafsunya. Wa idza quyidal qalbu taraqathu al-afatu min kulli janib bihasabi quyudihi. Maka apabila hati ini diikat, ya, maka bahaya-bahaya akan menyerbunya dari segala penjuru sesuai dengan ikatan tersebut. Nah, ketika dia diikat, seorang diikat, hatinya diikat, ya, berbagai macam bahaya akan menyerbunya dari setiap penjuru. Wa masalul qalbi masalut ta'ir. Permisalan hati itu seperti burung. Kullama ala ba'uda anil afat. Setiap ya, burung itu terbang lebih tinggi, maka semakin jauh dari mara bahaya. Ya, semakin tinggi, lebih jauh dari mara bahaya. Ya, dari gangguan-gangguan manusia, susah. Manusia juga mengganggunya, tinggi burungnya. Nah, atau dari gangguan hewan-hewan pemangsa. Nah, ya, Ya, semakin tinggi, semakin jauh dari bahaya. Wa kullama nazala istawhasathu al-afat. Dan setiap rendah terbangnya, ya, maka bahaya mengepungnya. Nah, ketika rendah bisa jadi sasaran tembak manusia. Nah, atau sasaran terkaman binatang-binatang buas, ya, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga hati. Setiap hati seorang, ya, mulia, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari mara bahaya. Nah, tapi ketika hatinya rendah, ya, hina, maka mara bahaya akan mengepungnya. Wabil hadis, dalam satu hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad bin Jabal, as-syaitanu di'ibul insan. Syaitan itu serigala yang memangsa manusia. InsyaAllah. Ya. Serigala yang memangsa manusia. Nah, manusia yang tidak memiliki perlindungan, pertahanan, penjagaan, ya, akan mudah dimangsa oleh syaitan. Ya. Tapi manusia yang dia memiliki pertahanan, pelindungan, penjagaan, nah, syaitan susah untuk memangsanya. Dan penjagaan yang paling kuat, yang bisa membentenginya dari mangsa serigala tadi, mangsa syaitan tadi, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan sulit untuk memangsanya. Nah, ya. Sehingga ketakwaan ini merupakan wiqayah wa junnah. Merupakan perisai, merupakan tameng, merupakan benteng yang akan melindungi seseorang dari segalanya syaitan tadi. Dari terkaman syaitan. Ya. Sebagaimana takwa ini merupakan wiqayah, perisai, tameng bainahu wa baina 'uqubati dunya wal akhirah, yang bisa melindungi seseorang dari hukuman, siksaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, ya. Jadi penjelasan ini, kalau kita sudah menyadari bahwasannya orang yang suka melakukan kemaksiatan senantiasa berada dalam tawanan syaitan, tahanan syahwat, ikatan hawa nafsu, maka hendaklah kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya. Supaya memudahkan bagi kita meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Nah, kalau kita tetap dalam keadaan terus melakukan kemaksiatan, akan sulit sekali meniti jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Kenapa? Dikarenakan dalam keadaan tertawan oleh syaitan, dalam keadaan tertahan oleh syahwatnya, dalam keadaan terikat oleh hawa nafsunya, sulit untuk melangkahkan kaki kita meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun hanya selangkah saja. Kalau keadaan kita masih seperti itu, ya, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepadanya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah dimangsa oleh syaitan. Ya. Dikarenakan lemahnya keimanan kita, kurangnya ketakwaan kita. Ya, maka hendaklah kita membenteng diri kita. Ya. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan sulit untuk memangsa kita. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.